sesungguhnya kan kau dapat dari diriku. Meski aku bukanlah lelaki yang kau impikan. Bukan kata, apalagi harta, tubuh jiwa pasti untukmu. Yang ku punya sejuta cinta yang kan membuatmu bahagia. Karena ku tahu yang kau butuh hanya cinta. Selama jantungku masih berdetak, bisikan hatimu. Temukanlah arti cinta sejati di dalam cintaku.